Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasa. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupa. Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Tinggalkan aku dalam sepi.